Iya, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau tanya Buya. Saya Yazid Bari, alumni PTIQ, mahasiswa Buya. Mau tanya mengenai konon di akhir hayat Buya Hamka masuk barikat. Apakah itu benar Buya? Terima kasih. Kalau yang saya dapat dari kabar Kiai Wahfiuddin, beliau mendapatkan kabar dari sahibul kisah, dari orang yang hadir saat Buya Hamka belajar dan berkunjung kepada Abah Anom, bahwa Buya Hamka memang mengambil talqin dari Abah Anom. Itu kabarnya dari sana, ya. Kebetulan dua minggu pas minggu lalu saya baru pulang juga dari Abah Anom, ya. Tapi terlepas dari itu, Buya Hamka itu sudah sufi sebelum ke Abah Anom. Dalam buku Ayahku beliau mengatakan, di dalam diriku mengalir dua darah, darah Badri dan sufi. Kakeknya Amrullah seorang mursyid, mursyid tarekat Naqsabandiyah, Ba'alawiyah dan Khalwatiyah, tiga tarekat. Itu kemudian ditemukan datanya oleh dai kita dari Paikumbu, Buya Apriya Putra Angkumudo Khalis, dosen di IAIN Bukit Tinggi. Sesekali cegat lanyo kemari, ajaknya bercerita tentang sejarah Ahlus Sunnah di tanah agam. Nyo pakar tu, ya, sangat-sangat pakar. Siapa namanya? Buya Apriya. Dia punya channel, punya situs, judulnya Surau Tua, Surau Tua Blogspot. Nah, itu buka, itu tulisan dia tuh. Ya. Silakan dibuka di situ. Saya dapat hadiah di tesisnya, dan di tesisnya disebutkan ayahanda dari Buya Hamka menyebutkan bahwa kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, adalah seorang mursyid. Jadi beliau ini sudah biasa dapat ilmu-ilmu tarekat dari keluarganya. Oleh karena itu, saat Buya Hamka pindah ke Tanah Abang, beliau mengajarkan kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tasawuf enggak tuh? Jadi enggak usah aneh lah. Buya Hamka itu seorang Muhammadiyah yang sufi. Ya. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Tuan Guru. Telah menjadi kebiasaan atau tradisi di Nagari Kapau, apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau rati, bagaimana menurut pandangan Tuan Guru? Dulu dua murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya Bu? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Paikumbu dan Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jauh, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda. Kita tidak biasa. Ya? Benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sabi ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yawman, 40 hari. Fakanu yastahibuna ita'ama ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in, suka bersedekah makan, rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus saleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Lau kana khairan la sabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar enggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan riwayat ini dhaif. Oke, okay. Anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim, ya? Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, okay, tidak terima tidak masalah. Tapi Imam Suyuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bahwa kira-kira siap jadi kuburion, ya? Dituduhlah kita ada orang tu kuburion, dituduhlah kita ada orang tu suka meratap, padahal orang sedang baca dalail, orang tahlil. Di mananya meratap? Kita mendoakan, bukan meratap. Ya, paham? Jadi boleh tak? Boleh, ya. Tapi kalau tidak ada juga enggak usah diada-adakan, ya. Enggak masalah kalau tidak ada. Gimana, cukup? Kayaknya antum tambah sesat ketemuannya, ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Buya. Saya mau bertanya, mohon maaf ini di luar tema. Bagaimana cara mencari mati yang sebenarnya, Buya? Karena dalam ilmu hidup ini kita disuruh mencari mati. Mohon pencerahannya, Buya. Terakhir, bisa nanti dimintakan doanya, Buya. Siapa bertanya? Padih mana? Nabi itu bukan nyuruh mati. Nabi itu mengatakan uzkuru hadhimal lazzat ay al maut. Ingat-ingatlah sang pemutus semua kelazatan, yaitu kematian. Itu ada di hadis Imam Muslim. Diinge-inge iyo, dikaja-kajajan. Satu kali ada seorang sahabat dalam hadis Bukhari dan Muslim, sakit lalu minta mati. Mati selawa, mati, matilah den. Ada enggak orang begitu? Ya. Cilakulah den. Ya begitu, nak. Apa kata Nabi? Kulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Katakanlah yang baik-baik karena malaikat mengaminkan apa yang engkau kalamkan. Ya. Jadi jangan berkalam yang aneh-aneh. Kau kalau mau reko juga mati deh. Tunggu aja masanya. Udah mau reko juga mati. Matinya begitu. Bukan itu, ya. Yang dimaksud Nabi, ingatlah pemutus semua kelezatan. Kalau orang lah mati, le asik jo piti itu. Dak. Ibnu Umar mengatakan kalam seperti ayahnya Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata mereka? Hadisnya sahih. Tapi bukan hadis Nabi, disebut hadis mauquf. Mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum mati. Jadi itu bukan kalam Nabi ya. Itu bukan hadis Nabi, itu kalam siapa? Sayyidina Umar. Maksud beliau, ingat-ingatlah mati sebelum kamu belajar, sebelum kamu mati. Belajarlah mati yang baik sebelum kamu benar-benar mati. Acara mati nanelo, tidurlah dalam hati yang baik. Ah, kau pengen mati kan orang itu kan yang nanyo? Sebelum tidur, inge pegang lado. Ya Allah, hari ini aku tersinggung oleh si fulan. Hari ini aku sakit hati sama salafi. Aku katakan ya Allah, aku tidak membenci salafi manapun ya Allah. Ya Allah, pagi ini, pagi tadi, siang tadi kami bertengkar ya Allah. Tolong hilangkan gores-gores hati dalam jiwa kami ya Allah. Nah, itu beraja mati namanya. Ya, jadi doanya enggak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa yang kita pahami. Enggak baso-baso malaikat tapi enggak paham. Akece beliau. Kami maja Sahih Bukhari 2 jam pakai bahasa Arab. Beliau bisa bahasa Arab tapi sekoge-sekoge. Bahasa orang pai kumbah. Akece beliau bahasa orang Mekah. Enggak ngoti wa. Ya, bahasa orang Mekah. Pasti enggak ngerti itu bahasa planet tadi itu. Baik. Jadi cara mati adalah membuang semua sakit hati dari dalam kalbu. Pastikan nanti meninggalnya husnul khatimah. Jadi sebelum lalu jangan simpan kebencian apalai benci ka laki. Benci ka bini. Cakak wa ju suami istri ku. Sebelum tidur buang semua emosi. Siap enggak? Mudah dikatakan. Susah. Sulit kalau pakai ku ya. Mudah kalau pakai. Jadi bako orang Minang tu payah diajak mengaji diri. Payah. Sebabnya pakai ku ngaji diri. Tinggi mana kaji buya ka? Para kaji buya ke bawah. Inyo mencalek kate, padahal kaji buya ke bawah. Itu sebenarnya kaji diri itu kaji randah, kaji basic. Dek urang tu memandangnya joaka nak nyambung dikecenya tinggi. Padahal itu nikmat luar biasa. Ya. Tapi ada kawan kaji diri tinggi tapi penyakit hati. Ah, tu baru dah maunya basurah mengenai kaji diri. Alun mengaji diri nah sebenarnya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Ada ruh, jasad, jiwa. Apa benar cuma tiga hal utama itu yang ada di diri manusia? Hormat saya Muhammad Hasan. Kita itu jasad. Jasad itu dikuasai oleh nafs jiwa. Jiwa itu berporos kepada kalbu. Kalbu itu tergantung ruh. Empat. Kebanyakan ilmu berhenti di jasad. Apalagi nafs jiwa. Nafs jiwa nanti ujungnya akal. Ilmu akal itulah ilmu sekolah di kampus, sekolah SD, SMP, SMA. Sampai hari ini belum ada namanya sekolah kolbu. Giliran ada sekolah kolbu namanya tarekat, surau sulu, surau tarekat, surau sufi, dibid'ahkan di ahli akal. Berarti orang tu sayui akalnya. Sebab menyempurnakan akal harus belajar kolbu. Lahum kulubu yaqilu nabiha. Pembeda abadi antara hewan dan manusia. Hewan itu berakal tidak dengan kolbu. Sedangkan orang yang berakal yang hakiki, dia berfikirnya dengan kolbu. Paham? Berarti untuk kolbu wajib belajar ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu wajib dipelajari, bukan sunat. Bukan wajib, bukan sunat, wajib. wajib hukumnya. Tapi bertarekatnya tidak wajib. Yang wajibnya apa? Bertasawuf. Tidak mesti tarekat tertentu. Yang penting belajar tasawufnya. Tapi bisa tidak belajar tasawuf tanpa tarekat? Ngaji-ngaji aja paling. Ya. Talqin zikirnya tidak dapat. Teknik praktisnya tidak dapat. Alah. Assalamualaikum Buya, saya ingin talqin zikir dan berguru sama Buya. Bagaimana caranya Buya? Kapan dan di mana Buya? Terima kasih. Di negara kita banyak mursyid. Silakan mambiak kaji talqin kepada para mursyid. Kalau kamu tabok lendong lo galih orang beko. Bukan begitu. Mursyid itu mursyid kalau bisa yang ada di tempat kita, ya. Jadi tidak susah mencarinya. Kalau ingin kemencas kolbu, tidak jauh-jauh lah. Dan ambo untuk talqin tidak bisa langsung, kecuali sir kolbu sedang berbicara. Ajarkan tanpa asbab pun kita ajarkan. Cuma itu jarang-jarang. Ya. Icalek-calek mana orangnya dulu. Talqin zikir itu permata lebih mahal daripada emas. Tapi kalau diberikan kepada umum, khawatir seperti anak kecil, dianggap kelereng, dimain-mainnya di luar, ya. Padahal itu permata, disimpan kalau bisa, bukan dimain-mainkan. Maka guru-guru mursyid kalau mentalkin jangan asal-asal talkin, diseleksi dulu murid. Jangan nafsu mentalkin murid. Mentalkin kok pakai nafsu? Ya. Mentalkin tuh pakai nur. Ya, nur itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nafsu banyak murid. Ya, enggak usah bangga punya murid jenderal, murid pejabat. Imam Syarani mengatakan dulu si zaman-zaman belum ada sosmed, kiai-kiai, syekh-syekh itu berbangga, oh saya punya murid Raja Fulan, saya punya murid Jenderal Fulan. Karena dulu belum bisa show up di Facebook. Coba di zaman Imam Syarani ada Facebook, si kiai itulah posting murid-muridku para jenderal. Ya. Kita bayang, ya. Euforia orang bamuri pejabat, padahal pejabat itu kebanyakan berguru itu kalau tak sesak, kecuali pejabat yang kolbunya salim. Kami pun ketemu yang salim-salim itu, aduh bagus. Tapi kebanyakan tidak. Manjalang ke pilkada datang ke Buya, kironya Buyanya kari lamar lo kurang aja kan. Buya terpedaya pulo, akecek kawan. Kalau ndak Buya sialai Buya. Lah iyo lo nyu Buya menyalonkan pulo Buya tu. Kironyo hasil coblosan cie pulo, inyo pulo nak mencoblos diri inyo. Ndak ada orang lain nak mencoblos. Malangnya Buya. Imam Syarani mengatakan, engkau menyebut-nyebutkan muridmu fulan, fulan, fulan, fulan, itu tanda kamu masih sum'ah. Berarti di zaman dulu itu sudah ada juga mursyid-mursyid ujub, mursyid-mursyid ria itu sudah ada. Yang permurid itu karena mengejar target. Ada dari dulu. Maka pintar-pintarlah cari guru, istikharah lalu musyawarah kepada ahli ilmu. Ya. Jadi enggak usah kambuh. Minta talqin kepada yang sudah dapat ijazah di kampung itu. Inda ado di agamko pindah ke barulah ada Buya Milizar. Nah, ado ke Pekumbuh. Pekumbuh itu setiap kelurahan itu ada mursyid. Setiap kelurahan minimal mursyid nang laba kubuh. Satio kelurahan itu ada, berarti dulu itu kampung, kampung seribu suluk itu ada di Baikumbuh dulu. Cuma kini lah berubah, lah berganti mazhabnya kini. Ya lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Charles, doa dan harapan semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai akademisi terhadap karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim? Yang kedua, pertanyaannya, apakah mungkin ada cabang ribat Nauriyah di Sumatera Barat? Cabang aku. Saya kolektor karya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Tapi saya juga mengkritik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nanti orang nanya, ente siapa kok berani kritik Ibnu Taimiyah? Apa jawaban kita? Ibnu Taimiyah itu seorang ilmuwan. Saya sekolah sebagai seorang ilmuwan. Maka saya punya otoritas untuk menyetujui dan mengkritisi seorang Ibnu Taimiyah. Tidak ada masalah. Kecuali antum bukan seorang ilmuwan, seorang muqallid, taklid. Kalau sudah qala Syekhul Islam, tidak boleh dikritik. Kan begitu kawan. Katanya tidak boleh taklid ke imam. Kita kritisi Ibnu Taimiyah berangnya. Tando antum anti taklid empat mazhab, tapi taklid kepada mazhab baru, mazhab Ibnu Taimiyah. Ada kitab beliau yang lumayan asik, judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wa Naql. Kebanyakan kawan-kawan tuh enggak berani baca, takut sesat. Bayangkan imamnya dikecen punya karya yang bisa bikin sesat. Di Mesir ada Muhammad Hassan atau Hissan ya. Apa katanya? Ibnu Qayyim punya kitab Ar-Ruh, yang kitab itu banyak hadis-hadis bermasalah tuh. Ya, imam sendiri dikata-katainya, apalagi itu. Apalagi awak, kalau imamnya dikata-katainya, apalagi awak. Jadi jangan heran kalau mereka bilang ambo nanti zindik, ya, gilo, ah, inilah ada pelo gitu gala baru. Si gila Ar-Razi. Wah. Dulu kan ada si buta dari gua hantu. Ada lo galambo baru, si pendongeng. Wah. Eh, bapak ibu dari tadi asik mendengar dongeng apa kan? Emang betul asik kena dongeng ya? Jadi sikap kita sebagai ilmuwan membaca karyanya seperti kitab-kitab yang lain. Jika benar diambil, jika tidak dikritisi. Sederhana toh. Ibnu Taimiyah mengatakan semua kalam kullu kalaman yu'khaz, kullu kalamin yu'khaz wa yutrak. Semua kalam itu boleh diambil, boleh ditolak kecuali kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa antum marah kalau kita kritisi Ibnu Taimiyah? Jangan-jangan enggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Dar'ut Ta'arud 5 jilid, cetakan paling murah. Ada yang berani baca enggak? Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, judulnya Dar'ut apa? Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Berani baca enggak? Atau jangan-jangan enggak paham. Yang paham kitab itu cuma orang yang ngerti mantik. Ibnu Taimiyah mengkritisi sufi, tapi ternyata dia sendiri salah definisi. Di situ saya mengkritisi Ibnu Taimiyah dan boleh-boleh aja. Karena bukan saya sendiri yang mengkritisi. Ulama di zamannya pun mengkritisi. Bahkan beliau pun disidang dan wafat dalam penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Apakah ulama di zaman itu bodoh-bodoh? Apakah ulama di zaman itu zalim? Enggak. Kenapa kita mengikuti orang yang di penjara dan wafat di penjara, tapi kita tidak mengikuti ulama di luarnya yang lebih alim? Itulah anehnya kita. Sebab kita suka kepada orang yang terzalimi dan teraniaya, ya enggak? Flying victim namanya. Flying victim itu mah hebat ya. Imam ini wafat dalam penjara. Wah, dicari benar orang itu. Tapi antum tahu enggak, Ibnu Taimiyah enggak sempat nikah. Tapi pengikut Ibnu Taimiyah menikah, lalu menikah, lalu menikah, dan menikah lagi. Ibnu Qayyim itu sufi, punya kitab Al-Wabil Sayyib, itu kitab zikirnya. Ada kitabnya Madarijus Salikin. Sekarang oleh kelompok salafi di Timur Tengah, kitab itu ditahzir. Apa arti ditahzir? Diwaspadai. Padahal kitab itu karya imamnya. kalau karya imamnya dia waspadai, apalagi karya Ar-Razi. Ya, jadi jangan kaget kalau kemudian saya dibully, biasa aja. Imam dia pun dia bully, imam dia pun dia serang, imam dia pun dia tidak ridhai. Sebenarnya mereka tidak ikut imam-imam manapun, mereka sedang buat keimaman sendiri. Ya. Ibnu Taimiyah itu punya wirid ba'da sholat subuh baca Al-Fatihah 40 kali, bid'ah gak? Bah, kira-kira Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, hobi orang aswajara. Ya. Itu Ibnu Taimiyah. Bah, kira-kira. Ya, lanjut. Masih ada? Empat lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Zakaria. Tolong ijazahkan kepada kami, khususnya saya selawat akhir zaman untuk jadi pasukan Imam Mahdi. Terima kasih banyak. Zakaria. Judulnya tidak ada Imam Akhir Zaman. Bagus. Kini kolah akhir zaman. Bumi sudah tua, peradaban pun sudah puncak. Kini segala macam alahado di genggamannya nak. Ingin berangkat ke Jakarta, pencet-pencet saja di tangan, tetetetetet keluar tiket. Ya, teraga awak makan, pencet-pencet tetetetetet tiba makanan. Itu Nabi Sulaiman pun bingung tu. Baku bisa umat Muhammad tu, itu. Jadi jangan-jangan, jangan-jangan. Para nabi terdahulu itu mencari awak pakai handphone. Maka berdoa aja kan. Ya Allah jadikan kami umat akhir zaman. Bukan, itu canda-canda sesekete. Umat-umat akhir zaman itu Allah muliakan dengan sebutan ikhwan Rasulullah. Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Suatu kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nanti akan datang ikhwanku." Sahabat GR, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu?" Hadis Imam Nasa'i dan hadis sahih. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Antum ashabi." Kalian itu ashabku, sahabatku. Yang disebut ikhwan orang yang percaya kepadaku tapi dia belum pernah bertemu aku. Percaya dengan kalamku bahwa aku mengatakan akan muncul keturunanku nanti, namanya Al-Imam Al-Mahdi dari keturunan Fatimah. Percaya nak? Percaya? Tapi hati-hati, kini akan muncul Mahdi-Mahdi palsu. Ya, akan muncul. Apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana, ikuti. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Salli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Utasnya nanti surang ya. Ya. Bisa direkam dalam diri? Sekali lagi. Allahumma ya Ahad. Kok salawat paling gampang? Ya Allah ya Ahad, salli ala Ahmad. Ini pakai Sayyidina. Salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Al-Fatiha. Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 1933, bergabung antara Hijaz dan Saud. Berarti Mekah dikuasai Wahabi, tahun 33. 100 tahun lagi tahun berapa? 2033. Itu puncak nanti perjuangan kita. Ya, karena Nabi mengatakan innallaha yab'atsu li hadzal ummah mayujaddid laha dinaha. Ya. Innallaha yab'atsu, ya. Sungguhnya Allah akan membangkitkan, ya, setiap 100 tahun ada sekelompok umat, sekelompok orang yang mentajdid agama. Setiap 100 tahun. Maka hitungan kami berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Daud tadi, hadis sahih 2003. Tapi nanti 2026, 2027, 2028 nanti muncul Mahdi, Mahdi, Mahdi, Mahdi. Palsu. Ya. Sebenarnya Al-Mahdi sudah ada belum? Sudah ada. Tapi dia sedang menyembunyikan dirinya. Karena Dajjalnya juga belum keluar. Dajjal itu ingin bunuh Al-Mahdi. Gak mungkin Al-Mahdi itu kowar-kowar di YouTube bahwa dia seorang Imam Mahdi. Apalagi main email. Ngimel-ngimel Ar-Razi. Ar-Razi, sayalah Al-Mahdi itu. Gak usahlah ngaku-ngaku, ya kan. Saya tahu kok kriteria Al-Mahdi itu apa. Ya tenang aja ntar, ya. Insya'Allah. Dalam salah satu pengalaman rohani, Allah perjalankan saya di alam mimpi, melihat dua sosok, Al-Mahdi dan Al-Masih Dajjal. Jadi insya'Allah ciri-cirinya Allah tahu, Pak. Sakileh. Ya. Tapi kitab-kitab ulama kita lebih ilmiah menjelaskannya. Maka kami bukan merujuk kepada mimpi, merujuk kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh para ulama yang mereka menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga negeri kita nanti salah satu negeri yang dikunjungi Al-Mahdi. Yang banyak tentara-tentara Al-Mahdi di sini. Amin. Ya. Tapi yang sabar, ya. Ini kan enggak sabar. Belum masanya sudah mulai berontak. Mana ada Al-Mahdi berontak? Al-Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berontak gak di Mekah ketika 13 tahun pertama? Nabi Muhammad hancurkan gak itu berhala ketika 13 tahun pertama? Enggak. Bahkan Nabi pindah ke berbagai tempat dan diusir. Nabi gak berontak. Bahkan Nabi tidak sumpah serapah seperti kelompok Mahdi palsu hari ini. Cuma dikritisi tentang guru dia yang aku Mahdi, ngemuk-ngemuk. Oh, berarti dia bukan pengikut Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kan wali, pengikutnya wali-wali. Dan wali itu jauh dari kata laknat. Ini baru dikit beda, dikritisi, langsung semua Ar-Razi itu gak jelas. Laknat Allah kepada engkau. Saya sering dibilang itu. Ya kita udah sering, udah makanan tiap hari digitu-gituin, ya. Udah kayak sarapan. Tidak tahu dia apa ibu jadi ampun. Setiap hari yang mau dicaci maki. Setiap hari dicaci maki dan diancam. Saya tahu. Kawan ambo sekali dibuli masuk rumah sakit. Payah makan. Kuruh. Itulah cara diet paling cepat. Awak semakin dibuli, semakin makan wak durian tuh. Tadi makan durian aja. Ya. Eh, bisa ijo. Kira-kira begitulah, ya. Nggak kuat apa itu. Tapi ambo sebelum dibully kok sudah dibully oleh orang-orang dekat. Ternyata itu latihan. Dilatih. Ah, dokter apaan ente gitu. Udah biasa. Udah biasa digituin. Jadi sekarang kalau dibully udah biasa. Ya. Udah kayak parfum. Kalau enggak ada malah kita nanya-nanya, yang bully mana nih? Jangan-jangan kita udah gak berjuang lagi nih. Ya. Gitu ya. Niat dalam hati. Selesai baca salawat tadi, baca Al-Fatihah. Lalu katakan, ya Allah, izinkan kami menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Soal nanti Dajjal tuh ngaku Mahdi, ngaku Isa. Ya. Hati-hati. Zamannya sudah semakin dekat. Nanti muncul corona lagi yang baru, tambah banyak orang stres, tambah banyak orang mengaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi stres. Ya, lanjut. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mencapai khusyuk dalam sholat? Yang kedua, bagaimana teknik zikir yang bisa menenangkan hati? Dari Bintra Panamacang. Banyaknya permintaan. Khusyuk itu menempatkan kiblat sesuatu pada tempatnya. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat akal kepada makna, kiblat kolbu kepada nama, kiblat ruh kepada yang punya nama. Baik, saya ulang. Jadi kalau awak sembahyang, jan dengan pikiran, pikiran itu suko memikirkan banyak hal, ya nak. Kalau sholat, sholatlah minimal dengan kolbu. Kolbu itu menyebut, mengingat nama Allah. Itu adalah awal dari khusyuk. Jadi apa teknik mudah untuk khusyuk? Belajarlah zikir kolbu. Dan negeri kita ini Minangkabau diberkahi oleh Allah dengan banyaknya ahli zikir kolbu. Itu buktinya banyak pengamal tarekat Naqsyabandiyah, Samaniyah, ya, Syatariyah. Mereka mengamalkan zikir-zikir kolbu. Itu cara cepat. Mau cara cepat kan? Nah, carilah mereka tuh gurunya. Jadi kalau diam itu kolbunya sudah punya makanan. Ya. Jadi kenapa antum tidak khusyuk? Karena sudah tidak biasa kolbunya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua tadi apa? Zikir supaya tenang. Ya sama. Ayatnya coba lihat, yang ngerti bahasa Arab. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam bahasa Arab, objek jika didahulukan berarti objek itu penting. Tambahkan terjemahannya menjadi hanya. Aslinya tatmainnul qulub bidzikrillah. Kolbu tenang dengan menyebut nama. Sekarang objeknya ditaruh di depan. Hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Jadi mohon maaf ya kepada yang lagi kasmaran, kolbu tidak akan bahagia karena menikah. Senang iya, bahagia tidak. Bahagia kolbu kalau menyebut nama Allah. Kolbu tidak tenang dengan pakai kopiah. Saya mau hijrah ah, pakai gamis bagus, tapi kolbu gak bahagia pakai gamis. Saya mau kayak Buya ah, pakai sarung. Kolbu tidak bahagia disarungin. Sarung pakaian badan, pakaian kolbu adalah zikrullah. Semakin banyak menyebut nama Allah, semakin banyak bahagia. Ya. Jadi bakok ndak tenang-tenang jua tiawa, dia awak kurang menyebut nama Allah. Nabi itu makhluk paling tenang karena beliau setiap nafas naik, nafas turun, kolbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Ada lagi? Terakhir Ustaz, terangkan kepada kami apa kandungan isi kitab kuning dan kitab-kitab budur. Kemudian yang kedua, Ustaz, kita sudah melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah dan apakah kita sudah mengamalkan agama yang sempurna? Kemudian yang ketiga, apakah i'tikaf 3, 10, 15, 40 hari dan 4 bulan dari masjid ke masjid bagian dari bid'ah? Ada 3 pertanyaan. Menyerempet-nyerempetnya lah. Pertama, apa isi kitab kuning? Ini kitab warnanya apa nih? Kuning. Nah ini, kitab kuning pertama isinya Al-Qur'an. Oke. Suatu kali ambo pulang, ibu muamah sakit, almarhumah. Ibunda sakit, pulanglah mau bagage. penumpang tidak ada, cuma 3 orang. Salah satu di samping ambo laki-laki. Dicaliak selananyo ala naik sebelah. Lumayan. Sebelah lelun, kiranyo kakinyo dilipeknyo. Berarti kedua-duanya lah cikram. Oke. Bagus. Mengamalkan hadis cikram. Masalahnya utaknya cikram. Akecehnya. Anda ini yang baca kitab kuning itu ya? Kira-kira gitulah. Kalau disimpulkan perdebatan panjang. Itu mbak tanya, emang kitab kuning apa isinya bang? Oh, kitab kuning itu isinya hadis-hadis palsu. Ambo mencari di mata kepala ambo sendiri. Di tanah abang, aduh kiai membaca kitab kuning isinya hadis palsu. Itu ambo tanya, bang, abang belajar kitab apa bang di tanah abang? Si abang belajar kitab di tanah abang. Kiranya emang gak leh di tanah abang. Entah hadir kini kan? Apa jawabnya? Ambo mengaji kitab putih Riyadhus Shalihin. Itu kitab hadis-hadis Nabi. Tak betul kitab kuning angku tu loh. Tu galak wah. Bade galak ambo. Bang, tahu tak? Riyadhus Shalihin cetakan Arisalah warnanya kuning bang. Cetakan Jombang warnanya kuning, cetakan Surabaya cetakannya kuning. Yang paling bagus Muassasah Ar-Risalah itu di Beirut ada, di Kuwait ada, di Damaskus pun banyak cetakan-cetakan dan rata-rata kuning. Bah sebab kitab itu kuning dulu disalin di kertas namanya papirus. Papirus itu warnanya kuning. Quran itu dulu disalin di kertas papirus warnanya kuning. Itu Ustaz Buya Abdurrahman Al-Fasiri, Buya Roni ya. Aduh Al-Fasirinya tuh bukan Persia ya. Beliau di surau-nya, di zawiyahnya ada kitab, kitab kuning, kitab tulisan lamo yang dipakai dulu orang mengaji di Mekah. Warnanya kuning, isinya tentang fikih, bahasa Arab, bukan Arab Melayu. Kejadian kedua, ada seorang mursyid tarekat mencali ambo sedang membuka kitab kuning di surau. Tak cenyo Arab Melayu malu tu yang. Padahal kitab nan membaca kitab paling tinggi di madrasah tarbiyah Islamiyah. Judulnya Al-Hikam. Indak babaris. Dikarang oleh ulama Al-Azhar syarahnya. Namanya Imam Syarqawi. Ulama Azhar tu mursyid tarekat Khalwatiyah. Gitu ulama Al-Azhar, mursyid. Mursyid tarekat ya. Mengajarkan Al-Hikam. Kini dek kawan nak kecenyojan ngaji hikam lagi luang beko yuang. Jadi apa isi kitab kuning? Semua ilmu keagamaan mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, hukum fikih, hukum akidah, semua ada di kitab kuning. Hadis palsu pun ada di kitab kuning, sebagaimana hadis sahih ada di kitab kuning. Kitab Sahih Bukhari ambo cetakan Darul Fikr. Darul Fikr di mana? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Timur Tengah. Di Timur Tengahnya di mana? Antum tak tahu ya sudahlah. Kitabnya kuning 4 jilid. Darul Fikr Beirut. Kuning. Sahih Al-Bukhari. Tapi orang-orang lamo punya lo kitab kuning Tajul Muluk, nah, itu kitab ilmu nujub namanya. Ada pula tuh ilmu falak di situ. Hanya salah satu kitab kuning, tapi kuning Arab Melayu yang dipakai di Parabe, di Tarbiyah Islamiyah, di surau-surau. Dulu ambo bukan tamatan Tarbiyah Islamiyah, ambo dulu cuma ngaji di surau. Ambo tamat manduo Bukit Tinggi Panganak. Setahun di Payakumbuh, pindah ke Bukit Tinggi, tamat jadi orang agama. Kironyo inye ambo orang Bantolawe. Ya. Ibu ambo tu punya kak ayah orang Bantolawe. Ya. Kami meneliti dulu situ ada kitab-kitab kuning di sekitar agam tu, macam-macam isinya. Jadi apa isi kitab kuning? Suma ilmu-ilmu keis aman. Ya. Jadi jangan curiga juga kita kuniang. Bako kitab kini putih, sebab kertasnya kini ialah putih. Antum mau buat ganti boleh. Kitab biru boleh. Ya. Khalas. Baik ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi min syaitonir rajim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Penyayang. Sampaikanlah salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghafar, ya Ghafur, wah yang Maha Pengampun. Dosa kami banyak. Dosa zahir, dosa batin, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa pikiran, dosa hati. Engkau Maha tahu dengan semua dosa-dosa kami. Dosa kepada orang tua, dosa kepada pasangan, dosa kepada anak-anak, dosa kepada kawan, dosa kepada orang yang membenci. Ya Allah, dengan kebesaran ampunanmu, maka kecilkanlah dosa kami dalam besarnya ampunanmu. Allahumma ya Allah, yang Maha mengetahui isi hati kami, yang Maha mengetahui semua hajat kami. Kami hanya mengadukan hajat kami kepada Engkau ya Allah. Tapi kami malu ya Allah, Engkau lebih tahu apa kebutuhan keperluan kami melebihi diri kami sendiri. Ampunkan kami jika berdoa kadang-kadang berburuk sangka kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, yang memandang kalbu kami, maafkan kalbu ini kurang berzikir ya Allah. Di kalbu kami banyak nama-nama selain nama Engkau ya Allah. Ada nama pasangan, ada nama anak, nama pekerjaan, nama-nama selain Engkau ya Allah. Ya Rab, imla' kulubana bi asma'ik. Mulai malam ini ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nama-namamu yang indah, sifat-sifatmu yang sempurna. Nur darimu, ya man huwa nur ala nur. Wahai cahaya, sumber semua cahaya, cahayailah kalbu kami, cahayailah pikiran kami, bimbing kami menjadi tentara al-Mahdi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf dan nanti tidak usah salaman ya, pakai dada aja gitu ya. Siap? Tidak usah foto-foto, bid'ah kata orang sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.